Tolong artis ibu kota sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur, bro. Ratu oplosannya Indonesia yang sering ada tonton di layar televisi Anda tentunya lewat kaset VCD, DVD yang kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Ada Ramayana, juga ada warga Kasreman, MDH Soting, Wiwi Sagita Jupalapa. Yeah. raja.